بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في الأبواب التي تتعلق بالولاية والإمارة، حيث عقد رحمه الله تعالى بابا بعنوان باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن المرء لا ينبغي له أن يسأل الإمارة لنفسه، وأن يطلب أن يعين أميرا أو يرشح أميرا، لأنها مسؤولية وحمالة. فجاء النهي عن سؤال الإمارة، وأيضا اختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. لماذا؟ لأن الولاية مسؤولية، والإنسان قبل الولاية لا يسأل إلا عن نفسه، وبالولاية يسأل عن نفسه وعن من ولي أمرهم. وأورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذه الآية الكريمة فيها أن العاقبة إنما هي لأهل التقوى، أما الذين يريدون العلو في الأرض وذلك بتسلط على الناس وتولي أمرهم بالجبروت والظلم والاعتداء واستلاب حقوق الناس والاستئثار بالأموال ونحو ذلك، فليست لهم إلا العاقبة الوخيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau dan juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih berada dalam bab-bab yang berkaitan tentang kepemimpinan, tentang jabatan. Ya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab yang baru yang berjudul An-Nahyu an Su'alil Imarah, larangan untuk minta jabatan. Wa ikhtiyaru tarkil wilayati idza lam yata'ayyan 'alaihi aw tad'u hajatun ilaihi, dan hendaknya meninggalkan kepemimpinan ya atau jabatan jika dia tidak ditunjuk atau tidak ada hajah kebutuhan untuk dia menjadi pemimpin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya seorang hamba tidak pantas baginya, tidak layak baginya untuk minta jabatan untuk dirinya, ya. Atau dia ingin agar dia dipilih menjadi pemimpin, ya, jadi gubernur, jadi yang lainnya. Kenapa? Karena jabatan adalah pertanggungjawaban dan merupakan beban yang dia akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari akhirat kelak. Dan juga di Imam Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan hendaknya seorang hamba meninggalkan jabatan, ya, jika memang dia tidak ditugaskan atau ditunjuk atau karena ada kebutuhan sehingga dia harus menjadi pejabat. Kenapa para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang seluruh manusia, ya, dia akan ditanya pada hari kiamat kelak. Pejabat atau yang lainnya, dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak tentang pertanggungjawaban amalan yang dia kerjakan selama di dunia. Sebelum dia menjadi pejabat, dia sudah akan diminta pertanggungjawaban. Tatkala dia menerima jabatan dan menjadi pejabat, maka pertanggungjawabannya semakin besar. Dia akan ditanya tentang dirinya dan juga akan ditanya tentang orang-orang yang seluruh orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya akan ditanya juga dia. Oleh karenanya, hal ini merupakan perkara yang berat, ya. Hendaknya seorang tidak minta jabatan untuk dirinya. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab ini dengan bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin." Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hari akhirat itu kami siapkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki, ya, ketinggian di atas muka bumi, ya, tidak ingin kekuasaan di atas muka bumi dan juga tidak ingin kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan bahwasanya kesudahan yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak jadikan hari akhirat untuk orang-orang yang menghendaki kekuasaan, yang menghendaki ketinggian, ya, yang ingin menguasai manusia, yang ingin, ya, bersikap sombong dan angkuh di hadapan manusia, ingin, ya, melampaui batas terhadap mereka, ingin mengumpulkan harta, ya, sehingga tidak memperhatikan manusia. Allah tidak ingin, tidak memberikan hari akhirat kepada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang seperti ini yang ingin kekuasaan, ingin apa namanya ditinggikan, ingin dihormati di atas muka bumi ini, maka mereka itu tidak ada kesudahan bagi mereka kecuali akibah wakhimah, kecuali akibat yang kesudahan yang buruk. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن الإنسان ليس له أن يسأل لنفسه المناصب مثل الرئاسة أو الإمارة أو نحو ذلك، لأنه إن ترأس وتأمر عن رغبة وحرص وطلب لهذا الأمر وكل إلى نفسه ووكل إليها كما في الحديث قال وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي لا يكون الله سبحانه وتعالى معه مسددا وحافظا ومعينا. وأما من أعطي الإمارة من غير مسألة ولا استشراف نفس ولا طلب لها فإن الله يعينه عليها ويسدده في ذلك. وهذا في شاهد للترجمة، النهي عن سؤال الإمارة، النهي عن سؤال الإمارة. وتتمة الحديث قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. والأصل أن المسلم يحرص على الأفضل والأخير من الأعمال، وإذا كان حلف على يمين وغيرها خير منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau minta jabatan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. Jika engkau mendapat jabatan tanpa meminta jabatan tersebut, jika engkau memperoleh jabatan tanpa meminta jabatan tersebut, maka Allah akan menolongmu. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Akan tetapi jika kau memperoleh jabatan tersebut dengan memintanya, maka engkau akan dibiarkan, ya, dibiarkan oleh Allah dan engkau akan dibiarkan bertawakal kepada dirimu sendiri. Wa idza halafta 'ala yamin, dan jika engkau bersumpah, ya, untuk melakukan sesuatu, lalu engkau melihat ada sesuatu yang lain lebih baik daripada yang engkau sumpahkan tersebut, maka lakukanlah yang lebih baik tersebut dan bayarlah kafarah dari sumpahmu. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya seorang hamba, ya, tidak pantas baginya untuk meminta jabatan untuk dirinya. Minta kedudukan, minta pangkat, minta kepemimpinan, minta jabatan, ya, ini tidak pantas bagi seorang hamba. Kenapa? Karena jika dia kemudian meminta jabatan, akhirnya menjadi kepala, ya, menjadi pejabat, ya, maka Allah akan menjadikan dia bertawakal pada dirinya sendiri. Ya. Allah akan meninggalkan dia. Allah tidak akan menolong dia. Allah tidak akan meluruskan dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, فَإِنَّكَ ya, وَإِنْ أُعْتِتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا. Jika engkau diberikan jabatan, karena engkau meminta jabatan tersebut, engkau akan dibiarkan. Dibiarkan oleh Allah sehingga engkau bertawakal pada dirimu sendiri. Kita tahu dirimu adalah lemah. Ya. Adapun jika engkau memperoleh jabatan, engkau memperoleh kepemimpinan, engkau menjadi kepala, engkau menjadi ketua, ya, tanpa meminta, ya, tanpa meminta, maka Allah akan menolongmu, Allah akan melurusmu, Allah akan bantumu. Ya, ini ya, yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Samurah. Kemudian lanjutan hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika engkau bersumpah ala yamin, bersumpah untuk melakukan sesuatu, ternyata engkau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu tadi, maka kerjakan yang lebih baik tadi. Adapun sumpahmu, maka bayarlah kafarah. Kenapa? Karena asalnya seorang muslim, hendaknya dia semangat untuk melaksanakan yang terbaik, yang afdol. Sehingga meskipun dia sudah terlanjur bersumpah, namun dia lihat ada amalan yang lebih baik daripada sumpahnya tadi, maka tinggalkanlah sumpahnya. Kerjakan yang terbaik, dan dia bayar kafarah atas sumpahnya tersebut. Thumma awrad rahimahullah haditha Abi Dzar. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, inni araka da'ifan. وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال وعنه رواه مسلم قال وعنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا الحديث فيه أن الإمارة تحتاج من العبد أن يكون فيه أمانة وفيه أيضا قوة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي أي من الخير لا تأمرن على اثنين. لماذا؟ لأن لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر من الضعف، ففيه رضي الله عنه الأمانة لكن فيه ضعف، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك ضعيفا، وفي الحديث الآخر قال يا أبا ذر إنك ضعيف. ولهذا اختار له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأمر وبين له السبب في ذلك، وأيضا بين له أن أمر الإمارة يعد مسؤولية عظيمة يسأل عنها المرء يوم القيامة، ولهذا قال إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. Kemudian al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau adalah seorang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan aku menghendaki untuk dirimu kebaikan sebagaimana aku menghendaki kebaikan untuk diriku. La ta'ammaranna 'ala tsnain wa la tawallayanna ma la yatim. Jangan sekali-kali engkau memimpin dua orang, dan jangan sekali-kali engkau mengatur harta anak yatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu, demikian juga dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Kata Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memperkerjakan aku, ya? Ya, memberi amanah kepekerjaan kepadaku?" Fa daraba bi yadihi 'ala mankibi. Maka Rasulullah SAW pun memukulkan tangannya, ya, menepukkan tangannya di pundakku, di bahuku, kemudian beliau berkata, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, sungguhnya engkau adalah seorang yang lemah. Wa innaha amanah. Dan sungguhnya, ya, jabatan, kedudukan, tugas itu semuanya amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan sungguhnya jabatan pada hari kiamat kelak merupakan kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha. Kecuali orang yang mengambil jabatan tersebut dengan menunaikan hak daripada jabatan tersebut. Wa adda alladhi alaihi fiha, dan juga menunaikan kewajibannya yang harus dia tunaikan dalam amanah jabatan tersebut. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya jabatan, kedudukan, pangkat itu membutuhkan kekuatan dari seorang hamba. Dibutuhkan dua perkara, kekuatan dan amanah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khayra man istajartal qawiyul amin." Sungguhnya orang yang paling baik yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan terpercaya yang amanah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Dzar, ya, "Inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Ya Abu Dzar, aku inginkan kebaikan bagi dirimu sebagaimana aku inginkan kebaikan bagi diriku. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Dzar orang yang lemah, kita tahu Abu Dzar radhiyallahu ta'ala adalah seorang yang amanah, akan tapi dia memiliki kekurangan, yaitu tidak kuat, orangnya lemah, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyarankan dia untuk tidak memimpin meskipun hanya memimpin dua orang dan tidak mengatur harta anak yatim, ya, karena Abu Dzar adalah seorang yang lemah. Rasulullah SAW menjelaskan sebabnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan juga kepada Abu Dzar bahwasanya jabatan, kedudukan, pangkat pada hari kiamat kelak merupakan khizyun wa nadamah, merupakan kehinaan dan merupakan penyesalan, kecuali orang-orang yang mengambilnya dengan menunaikan amanahnya dan menjalankan kewajiban yang ditunaikan kepadanya. Ya, sungguhnya jabatan dan pangkat merupakan pertanggungjawaban yang besar yang akan ditanya pada hari kiamat kelak. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. وهذا فيه التنبيه على خطورة الحرص على الإمارة والاستشراف لها وطلبها لطلب المرء للإمارة، وأن هذا باب يوصل الإنسان إلى الندامة والخزي، فهي في أولها ملامة وفي آخرها خزي وندامة، وخاصة إذا كان حرص على الأمارة من أجل الجاه وحب الشرف والرفعة على الناس، فهذا خطير على المرء. أما إذا أخذ الإمارة بالعدل والنصح وإصلاح العمل على إصلاح أحوال الناس ونحو ذلك، فإنه يؤجر على نصحه وبره وعدله. Kemudian Imam Rahimahullah menutup bab ini dengan suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Sungguhnya kalian akan semangat untuk memperoleh kejabatan, memperoleh kedudukan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan ternyata kata Nabi SAW, kedudukan tersebut pada hari kiamat akan menjadi penyesalan bagi kalian. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Para penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis ini menjelaskan tentang bahayanya semangat, ya, keinginan untuk memperoleh jabatan. Ya, bahayanya seorang tatkala dia minta untuk dijadikan pejabat, semangat untuk memperoleh pangkat dan kedudukan. Kenapa? Karena pintu ini, pintu pejabatan, pintu kedudukan, ini akan mengantarkan seorang, menjerumuskan seorang, ya, kepada penyesalan pada hari kiamat kelak. Kepada penyesalan pada hari kiamat kelak. Ternyata betapa banyak kedudukan, jabatan yang awal mulanya didahului dengan celaan dan cercaan. Ya, betapa banyak orang yang dapat jabatan tapi hanya dicela. Dia tidak memperoleh keinginan yang dia dapatkan. Dicela oleh masyarakat. Kemudian di akhirnya, di akhirat kelak adalah kehinaan dan penyesalan. Terlebih lagi kepada orang-orang yang dia menghendaki jabatan dalam rangka agar dihormati, agar dalam rangka agar diagungkan, dalam rangka agar, ya, mendapatkan dunia. Ya, ini orang-orang seperti ini akan, ya, celaka di akhirat kelak, ya, mendapatkan hinaan dan mendapatkan penyesalan. Adapun jika dia mengambil kedudukan dengan melaksanakan kewajibannya, melaksanakan amanahnya dengan bersikap adil, ingin beri kebaikan kepada masyarakat, tentunya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma aqada rahimahullah baban بعنوان باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزيرا صلاح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أن من ولي أمرا كان يكون سلطانا أو قاضيا أو رئيسا أو نحو ذلك، فإن من أهم المهمات التي عليه أن يعمل بها اتخاذ الوزير الصالح. قال حثه على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. ومن المعلوم أن السلطان والقاضي يتأثر تأثيرا شديدا بمن حوله، فإن كانوا بطانة خير كان هذا باب خير الله كما سيأتي في الحديث، وإن كانوا بطانة شر كانوا وبالا وشرا عليه وعلى رعيته. وقد قال الله سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذا في عمومه يدل على خطورة البطانة السيئة، وأنهم وإن تملقوا للسلطان فإنهم سيكونون يوم القيامة أعداء له. والواجب على العاقل ممن ولي شيئا من أمر المسلمين أن يحرص أشد ما يكون على البطانة الصالحة، وأن يحذر أشد الحذر من بطانة السوء. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan bab berikutnya tentang anjuran kepada para raja atau kepada hakim, kepada penguasa dan yang selain keduanya, ya, dari kalangan para pemimpin, ya, agar mereka mengambil, ya, menteri yang baik, ya, atau mengambil, ya, teman-teman dekat yang baik yang bekerja bersama mereka, dan memperingatkan mereka para penguasa agar tidak mengambil teman-teman yang buruk, apalagi menerima dari nasihat teman-teman yang buruk tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah, ya, untuk menjelaskan bahwasanya seorang pemimpin, seorang hakim, ya, di antara tugas yang paling penting yang harus dia lakukan adalah mengambil teman yang baik. Jangan salah pilih teman dekat, ya. Jadi penasihatnya jadi dari penasihat yang baik, menterinya dari menteri yang baik. Karena kita ketahui bahwasanya seorang penguasa dia akan sangat terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya, orang-orang dekatnya. Ya, kalau orang-orang dekatnya adalah orang-orang yang baik, maka ini akan menjadi kebaikan bagi dirinya, bagi sang pemimpin, dan juga bagi mereka para teman-teman yang baik tersebut, dan juga bagi rakyat. Akan tapi jika teman-teman dekat, ya, para pekerja dekat, menteri-menteri yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang buruk, maka akan beri keburukan bagi sang pemimpin dan juga beri keburukan bagi rakyat. Ya. Allah Subhanahu wa taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin. Sungguhnya, ya, para persahabatan, para kekasih, para sahabat, ya, yang saling menjalin pertemanan pada hari kiamat kelak, maka akan saling bermusuhan di antara mereka kecuali orang-orang yang bertakwa, ya. Artinya apa? Orang-orang yang teman-teman yang buruk, ya, yang tidak dibangun di atas ketakwaan, ya, meskipun di dunia nampak baik terhadap pemimpin, nanti pada akhirat kelak akan menjadi musuh bagi pemimpin tersebut. Oleh karenanya ayat ini mendorong agar para pemimpin mengambil bitonah, ya, orang-orang yang baik untuk membantu menjalankan pemerintahannya. أورد رحمه الله حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه خطورة البطانة السيئة التي تأمر بالشر وتحض عليه، وفيه أيضا منفعة وفائدة البطانة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتحض عليه. وهنا يتطلب المقام من الوالي والأمير والخليفة أن يكون ذا فطنة ومعرفة بمن حوله من حاشية و مسؤولين، هل هم من الذين يعينونه على الخير ويحثونه عليه أم هم بخلاف ذلك، وعليه أن يقرب بطانة الخير وأن يحذر أشد الحذر من بطانة الشر، لأن عاقبتهم عليه وعلى الرعية وخيمة. فرمزا برحمة الله سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan juga tidaklah Allah mengangkat seorang khalifah kecuali memiliki dua teman-teman dekat, teman-teman yang baik, yang menyuruhnya kepada perbuatan baik dan mendorongnya, memotivasinya untuk melakukan kebaikan, dan ada juga bitanah su, yaitu teman-teman buruk yang menyuruhnya untuk melakukan keburukan dan motivasinya untuk melakukan keburukan. Wal ma'sum man asama Allah, dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang bahayanya teman-teman yang buruk. Kenapa? Karena teman-teman yang buruk yang dekat dengan seorang pemimpin, dia akan menyuruh pemimpin tersebut untuk melakukan hal-hal yang buruk pula. Ya. Dia akan menyuruh atau minimal dia akan memotivasi sang pemimpin agar terpengaruh sehingga termotivasi, terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Demikian juga dalam hadis ini menjelaskan tentang bitanah khair, orang-orang yang baik. Teman-teman yang baik, yang mereka bitanah salihah, yang baik, yang memerintahkan atau mendorong sang pemimpin untuk melakukan kebaikan, motivasinya untuk melakukan kebaikan, ya. Oleh karenanya hendaknya seorang pemimpin, ya, seorang pejabat menjadi orang yang cerdas, ya, tidak termakan dengan jilatan-jilatan para orang-orang yang ada di dekatnya. Dia harus cerdas sehingga dia bisa lihat mana teman-teman dekatnya yang mengajaknya pada kebaikan dan mana teman-teman dekatnya yang mengajak kepada keburukan. Dia harus ingat hal ini, dia harus cerdas. Kalau dia tahu bahwasanya teman-temannya mengajak pada keburukan, maka jangan dia menjauhi. Karena kalau dia ikuti teman-temannya tersebut, dia malah dekatkan teman-teman buruknya tadi, maka kemudaratannya akan kembali kepada dirinya dan akan kembali kepada rakyat secara umum. Akan tapi jika dia jauhkan teman-teman yang buruk tersebut dan dia mendekatkan teman-teman yang baik, maka kebaikannya akan kembali bagi dirinya dan juga akan kembali kepada rakyat secara umum. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعن رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم وهذا الحديث ختم به رحمه الله هذا الباب وهو حديث عظيم حق على كل أمير أن يعيه وأن يفهمه جيدا فإن من أمارات الخير ودلائله وشواهده بالأمير أن يوفق لوزير صدق وصفته أنه إذا نسي الأمير ذكره وإذا ذكر أعانه ووزير بهذه الصفة فائدته وعائدته على الأمير حميدة في دنياه وأخرى وأما إذا أراد به غير ذلك أي أراد به الشر جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعن هذه علامته فحق على كل أمير أن يعي ذلك وأن يحرص على السلامة من بطانة السوء وأن يحرص على تقريب بطانة الخير لما يترتب على قربهم من مصلحة له ومصلحة لرعيته. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang amir, seorang pemimpin, seorang pejabat, maka Allah akan jadikan baginya wazir siddiqin. Allah akan jadikan baginya seorang wazir, penasihat atau perdana menteri yang baik, sehingga jika sang pemimpin lupa, maka wazir tersebut, menteri tadi akan mengingatkannya, dan jika sang pemimpin ingat, maka menteri tadi akan membantunya. Wa idza arada bihi ghaira dzalik, adapun jika Allah menghendaki yang lain, ya, keburukan bagi seorang amir, maka Allah jadikan bagi amir tersebut menteri yang buruk. Jika sang pemimpin lupa, maka sang menteri tidak mengingatkannya. Dan jika sang pemimpin ingat, maka tidak dibantu oleh sang menteri tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang jayid, sesuai dengan sanad yang baik, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dalam hadis ini, ya, hendaknya seorang pejabat dan setiap pejabat benar-benar paham akan isi hadis ini. Karena ini berkaitan dengan, ya, tentang kepemerintahan mereka. Ya, ya, karena dia hendaknya seorang pemimpin berusaha untuk mencari sahabat yang atau wazir atau menteri yang baik. Ya, kalau Allah mengendaki kebaikan kepada dia, maka dia akan diberikan menteri yang baik. Ya, ini diantara tanda taufik Allah kepada seorang pemimpin. Allah berikan kepada dia seorang menteri yang baik. Bagaimana sifat menteri yang baik tersebut? Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis ini, Inna siya dhakkarahu. Kalau sang pemimpin lupa, maka menteri tadi yang baik tadi, ya, menteri yang jujur tadi akan mengingatkannya, bahwasanya dia lupa. Wa idza dzakara a'anahu. Dan jika sang pemimpin ingat, maka akan dibantu oleh menteri tadi. Sebaliknya, kalau di antara tanda tidak diberinya taufik oleh Allah kepada seorang pemimpin, Allah jadikan bagi dia seorang menteri yang buruk. Bagaimana sifat pemimpin yang buruk ini? Yaitu jika sang pemimpin lupa, dia tidak ingatkan. Sang menteri tidak ingatkan, menteri yang buruk. Dan jika dia ingat, tidak dibantu oleh sang menteri ini. Oleh karena seorang pemimpin harus cerdas dan harus ngerti, jika dia mendapati menterinya menteri yang baik, maka dia berusaha mendekatkan menteri tersebut dengan dirinya, karena manfaatnya akan kembali kepada dirinya, kepada masyarakat. Dan jika dia mengetahui ada menterinya, orang-orang dekatnya, orang-orang yang buruk, maka hendaknya dijauhkan. Karena kalau dia dekatkan orang-orang buruk seperti itu, maka akan mendatangkan kemudaratan yang akan kembali kepada dirinya, yang menimbulkan penyesalan pada hari kiamat kelak, dan juga akan memberikan kemudaratan bagi rakyat secara umum. ثم قال رحمه الله باب النهي عن تولي تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها وذلك لأن الغالب في من يسألها لأمر خاص أو نفع خاص من شهرة أو مال أو غير ذلك فجاءت السنة بأن من طلب الإمارة وعرض نفسه ليولى إمارة أن لا يولى لهذا السبب وأورد تحت هذه الترجمة حديثا واحدا وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله وقال الآخر مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه متفق عليه وهذا فيه أنه لا يولى من طلب لنفسه إمرة وحرص على ذلك لأن هذا الحرص دليل على طلب الولاية من أجل النفع الخاص أو الشهرة أو نحو ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه أي علم من حاله حرصه على هذا الأمر وبهذا الباب تنتهي الأبواب التي تتعلق بالإمرة والولاية وهي أبواب عديدة ومتنوعة كان هذا آخرها ثم عقد رحمه الله كتابا بعنوان كتاب الأدب وساق فيه من الأبواب العظيمة في بيان آداب الشريعة وأخلاقها الفاضلة فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab yang baru yaitu bab larangan untuk memberikan jabatan atau memberikan pangkat ya dalam masalah mahkamah atau pengadilan ya untuk dijadikan sebagai hakim. Dilarangan untuk memberikan jabatan tersebut kepada orang yang memintanya atau kepada orang yang semangat untuk memperolehnya ya. Dalam bab ini kenapa dilarang? Karena secara umum orang-orang yang meminta jabatan pada dasarnya mereka minta jabatan tersebut karena ada udang di balik batu. Mereka ingin mendapatkan manfaat yang khusus untuk mereka. Ada manfaat duniawi atau manfaat tertentu atau karena ingin syuhrah, karena ingin terkenal. ya, yang inginnya, intinya mereka ingin peroleh manfaat yang khusus buat diri mereka. Ini kebanyakan orang seperti tersebut. Oleh karenanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu jika ada orang yang minta jabatan, minta pangkat, minta kedudukan, minta dijadikan sebagai hakim, maka jangan diberikan kedudukan tersebut karena sebab ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi." Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bersama dua orang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari anak-anak pamanku, itu dari sepupuku. Dua orang sepupuku, kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang dari dua sepupuku tadi berkata, "Ya Rasulullah, amirna ala ba'dhi ma wallaka Allahu azza wa jalla." Wahai Rasulullah, jadikanlah kami menjabat sebagian tugas, ya, wilayah yang Allah berikan kepada engkau. Ya, yang diberikanlah jabatan kepada kami agak, yaitu dari jabatan-jabatan atau dari wilayah kekuasaan yang Allah berikan kepada engkau. Wa qala al-akharu mithla dhalik. Sepupunya yang kedua juga meminta demikian, minta agar diberikan, ya, kedudukan atau jabatan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna wallahi la nuwalli hadzal 'amala ahadan sa'alahu au ahadan harasa 'alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami demi Allah, kami tidak akan berikan jabatan ini, ya, tugas ini kepada seorang pun yang memintanya atau kepada seorang pun yang dia bersemangat ingin memperoleh jabatan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Nabi tidak akan memberikan, ya, kedudukan atau jabatan kepada orang yang minta jabatan tersebut untuk dirinya atau semangat. Karena tatkala nampak seorang begitu semangat, ya, begitu apa namanya, tamak untuk bisa mendapatkan jabatan, ini menunjukkan bahwasanya dia tentu ada sesuatu di balik semangatnya tersebut, di balik tamaknya tersebut. Kenapa ingin menjadi pemimpin? Kenapa ingin menjadi pejabat? Ya, ada manfaat khusus yang ingin dia dapatkan. Atau dia ingin menjadi terkenal, atau dia ingin dihormati, atau ingin menjadi sesuatu, ya, manfaat yang khusus buat dirinya. Oleh karenanya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberikan kedudukan kepada orang-orang yang seperti ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya bab ini, maka telah berakhirlah bab-bab yang berkaitan tentang kepemimpinan, tentang jabatan. Kemudian setelah bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah akan bawakan bab baru, yaitu tentang Kitabul Adab, yang akan dalam bab tersebut Imam Nawawi rahimahullah akan membawakan, ya, tentang adab-adab yang diajarkan dalam syariat Islam, kemudian membawakan tentang akhlak-akhlak yang mulia yang dianjurkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin esok hari dan selanjutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan meluruskan segala urusan kita dan memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita seluruhnya dalam surganya kelak dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.